إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bahasan kita masih bersama bab tentang tabarruk, mencari-cari berkah dengan suatu yang tidak disyariatkan di dalam agama Allah Jalla wa'ala, disebutkan dengan judul oleh penulis Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala pada kitabnya Kitabut Tauhid, Man tabarraka bi syajarin au hajarin wa nahwihima. Seorang atau mereka yang bertabarruk mencari berkah terhadap pepohonan atau bebatuan atau selain keduanya. Dibawakan dalil ayat Al-Quran pada surat An-Najm, tepatnya ayat yang ke-19 dan beberapa ayat setelahnya, dan dibawakan hadis, hanya satu hadis saja yang beliau sebutkan dari jalan sahabah Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu taala anhu. Maka keseluruhan matan yakni ayat maupun hadis telah berlalu penjelasannya, sehingga pada kajian malam ini kita akan melangkah insyaallah ta'ala pada bab masail. Setiap bab yang disebutkan oleh penulis rahimahullah ta'ala selalu beliau akhiri dengan petikan-petikan manfaat yang bisa kita ambil dari pelajaran ini, yang beliau sebut dengan masail, masalah-masalah, artinya kesimpulan-kesimpulannya. Sebelum kita melangkah pada masail, mengingatkan dalil yang disebutkan sekaligus sebagai murajaah bagi kita, firman Allah Jalla wa'ala pada surat An-Najm ayat yang ke-9 menyatakan, أفرأيتم اللات والعزى. Apakah patut bagi kalian, wahai kaum musyrikin, untuk menganggap Al-Lata dan Al-Uzza, yakni sebagai sesembahan selain Allah Jalla wa'ala? Ayat ke-20, wa manata thalithatal ukhra. Demikian juga patutkah bagi kalian untuk menjadikan manat yang ketiga, yang paling terkemudian, untuk kalian jadikan sebagai anak perempuan Allah Jalla wa'ala? Sungguh sesuatu kekejian, sesuatu hal yang sangat tidak pantas sekali hal itu bagi Allah Jalla wa'ala. Subhanallahi amma yasifun, maha suci Allah Jalla wa'ala dari apa yang mereka sifatkan. Ayat ke-21, alakumudzakaru walahul unta. Apakah patut untuk kalian memilih anak laki-laki, walahul unta, sementara kalian peruntukkan bagi Allah Jalla wa'ala anak perempuan? Suatu hal yang sangat zalim, suatu sikap yang biadab terhadap Allah Jalla wa'ala. Maka oleh karenanya pada ayat yang ke-22, tilka idzan qismatun dhiza. Maka yang demikian itu adalah suatu qismah, suatu pembagian dhiza yang tidak adil, pembagian yang zalim, pembagian yang tidak layak untuk dijadikan pembagian yang semestinya. Demikian kelengkapan ayat sebagai pendalilan bab yang disebutkan. Afara'aitumul lata wal'uzza wa manata thalithatal ukhra alakumul dhakar walahul unta tilka idhan qismatun dhiza. Setelahnya beliau bawakan dalil sebagaimana telah diisyaratkan dari jalan Abu Waqid Al-Laythi. Abu Waqid Al-Laythi seorang sahabah yang masyhur, yang mana beliau asal namanya adalah Al-Harith ibn Auf. Al-Harith ibn Auf radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan hadith yang bersama kita. Kharajna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ila Hunain. Suatu hari kami pernah keluar bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam pada suatu tempat yang namanya Hunain. Dan telah dijelaskan bahwa kejadian itu setelah Fathu Makkah. Wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufrin. Masing-masing antum mencermati kata demi kata untuk bisa menyambung nanti dengan masail yang kita bahas. Suatu hari kami telah keluar bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam ke Hunain. Wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufrin. Yang mana kami itu baru saja meninggalkan masa kekufuran, masa kejahiliaan, baru saja kami masuk Islam. Wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufrin. Walil musyrikin sidrah. Maka suatu waktu di saat itu kami dihadapkan, diperlihatkan keberadaan kaum musyrikin memiliki suatu pohon bidara, yaqufuna indaha, yang selalu mereka tekuni, mereka datangi, mereka berada di sampingnya. Wa yanutuna biha aslihatahum, yang mana mereka menggantungkan padanya, pada pohon tadi, aslihatahum, senjata-senjata mereka, panahnya, tombaknya, dan sebagainya, digantungkan dengan tujuan untuk tabarruk, untuk mengambil atau mencari berkah melalui pohon tersebut. Yuqalu laha dhatu anwat, yang disebut pohon tadi dhatu anwat. Diistilahkan atau dinamakan pohon itu dhatu anwat. Famararna bisidrah, maka lewatlah kami pada pohon tadi. Faqulna ya Rasulullah, maka kami meminta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ij'al lana dhata anwat, buatkan atau bikinkan untuk kami dhata anwat, kama lahum dhatu anwat, sebagaimana mereka kaum musyrikin memiliki atau mempunyai dhatu anwat. Faqala lahu, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendengar permintaan seperti itu dari sahabat, yang sekali lagi tadi telah disebutkan mereka baru belum lama masuk ke dalam Islam, meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan suatu permintaan tersebut, maka beliau menyatakan beliau tidak tinggal diam, melainkan beliau segera tegur dengan membesarkan Allah jalla wa ala, Allahu akbar, innaha sunan, ketahuilah itu adalah as-sunan, jalan-jalan yang telah ditempuh oleh generasi sebelum kalian. Hultum walladhi nafsi biyadih, engkau atau kalian telah meminta atau menyatakan yang demi jiwaku berada di tangan Allah jalla wa ala, kama qalat banu Israel li Musa, apa yang kalian katakan itu sebagaimana permintaan kaum Bani Israel kepada Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Apa permintaan Bani Israel? Ij'al lana ilahan kama lahum aliha, buatkan untuk kami wahai Musa Tuhan sebagaimana mereka memiliki Tuhan. Naam. Qala innakum qaumun tajhalun, maka Musa alaihi salam jawab kepada mereka, innakum qaumun, sungguh benar-benar kalian itu suatu kaum, tajhalun, yang dalam keadaan jahil. Demikian diabadikan di dalam Al-Quran pada surat Al-A'raf ayat ke-138. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam lanjutkan nasihatnya beliau kepada sahabat yang mulia radhiyallahu taala anhum, latarkabunna sunana man kana qablakum, sungguh dan sungguh benar-benar kalian akan mengikuti sunnah-sunnah atau jalan-jalan generasi sebelum kalian. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahallahu taala wa sahahahu, dan beliau telah mensahihkannya. Berikut kita melangkah pada masail yang sebagiannya telah disebutkan pada kajian yang lalu. Akan tetapi tidak mengapa kita mengulas dari pertama. Al-ula tafsir ayatin najm. Setelah kita pelajari dan kita ketahui dalil yang dibawakan oleh muallif rahimahullahu taala, di sana kita dapati penafsiran tentang beberapa ayat di dalam surat An-Najm. Ayat ke-19, 20, 21, 22 dan juga 23. Sudah kita bahas dan sudah kita lalui. Naam. Yang intinya pada ayat-ayat itu kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, annallaha ta'ala ankara 'ala ha'ula'i alladhina ya'buduna Allat wal 'Uzza. Ada pada kitab kalian. Faedah yang pertama, bahwa Allah Jalla wa'ala telah mengingkari terhadap mereka, alladzina ya'buduna Allata wal Uzza, yang mana mereka itu beribadah kepada Allat wal Uzza. Wa ata bi sighatil istifham. Allah Jalla wa'ala sebutkan pada ayat-ayat itu, terkhusus pada ayat ke-19, dengan bentuk istifham, huruf pertanyaan atau kata pertanyaan. Afara'aitum, patutkah bagi kalian wahai kaum musyrikin, ada huruf alif, A, afara'aitum. Allah menyajikan dengan bentuk pertanyaan adalah alat tahqir, yang berfungsi atau menunjukkan tahqir, penghinaan, wattasghir, kerendahan, lihadihil asnam, terhadap berhala-berhala tersebut. Diangkat, disebut oleh Allah dengan bentuk pertanyaan untuk menusuk di dalam hati mereka suatu keraguan. Afara'aitum, apakah pantas, patut bagi kalian menjadikan Allat wal Uzza? Mulai diguncangkan dengan pertanyaan tersebut. Inilah salah satu faedah mengapa disebutkan dengan sighatul istifham. Alhamdulillah, dengan kita belajar dan melalui bimbingan para ulama ahli sunnah, kita mendapatkan manafi', manfaat demi manfaat. Naam. Sehingga dengan itu tahulah mengapa Allah sebut, Allah pakai dengan huruf istifham, adallatu ala tahqiri wa tasghir lihadihil asnam, untuk penghinaan dan perendahan terhadap sesembahan-sesembahan mereka. Asaniyah, faedah yang kedua, ma'rifatu suratil amri alladhi talabu, melalui dalil-dalil itu kita dikenalkan adanya gambaran suatu masalah, suatu perkara. Alladzi talabu, yang mereka minta. Naam. Bahwa mereka para sahabat yang baru saja masuk Islam meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Untuk dibuatkan zatu anwat. Meniru, mengikuti, karena mereka melihat, menyaksikan perbuatan kaum musyrikin yang ada di hadapannya sedang berbuat seperti itu. Maka suatu hal yang lumrah atau wajar, apalagi belum sampai lebih jauh mengetahui tentang perkara-perkara akidah dan tauhid, sehingga kemudian bertanya seperti itu teranggap sebagai perkara atau pertanyaan yang baik. Buatkan untuk kami zat anwat sebagaimana kaum musyrikin mempunyainya atau membuatnya. 6. Wa hum annahu innama aradu an yatabarraku bihadhil syajarah. Yang mana mereka berkeinginan agar bisa bertabarruk melalui pohon tersebut. Naam. La an ya'buduha, sama sekali tidak ada maksud untuk menyembahnya. Bikinkan untuk kami suatu pohon supaya kami bisa bertabarruk. Naam. Terhadap pohon tersebut. Jadi bukan dalam maksud untuk menyembah kepada pepohonan tersebut. Padalla dzalik ala anna tabarruk bil asjar mamnu'un. Maka menunjukkan dari perkara ini yang bisa kita ambil bahwa bertabarruk melalui pepohonan tersebut adalah suatu hal yang terlarang. Tabarruk saja sudah dilarang, apalagi menyembahnya. Nah, kalau kaum musyrikin tadi membuat untuk disembah, dan bukan tabarruk saja, mungkin bisa jadi disembah oleh mereka. Jangankan pepohonan, Latta wal Uzza wal Manat, mereka jadikan sesembahan selain Allah. Sedangkan para sahabat, ya, hudata'u ahdin bikufrin, yang baru saja masuk Islam tadi, meminta seperti itu dengan kepolosannya, dengan maksud baik, itu pun dengan maksud untuk tabarruk, bukan untuk menyembahnya. Nah, maka ternyata tabarruk termasuk perbuatan yang jelas-jelas terlarang, dan itu merupakan sunnahnya mereka yang tersesat dari generasi pendahulu umat ini. Bisa dipahami? Yang kedua, kita dapatkan, dikenalkan suatu gambaran perkara apa yang mereka minta, sehingga berlanjut seterusnya. Jika ada dari generasi umat ini yang meminta dengan permintaan yang semisal dengan itu, maka itu permintaan yang terlarang, permintaan yang akan bisa menyeret kepada kesyirikan. Ats-tsalitsah, yang ketiga, kaunuhum lam yaf'alu, bahwa keberadaan mereka, para sahabat tersebut radhiyallahu taala anhum ajma'in, belum melakukannya, baru mengajukan permintaan, belum sekali lagi melakukannya. Yakni kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, lam yu'alliqu anwatan 'ala asy-syajarah, mereka belum sampai untuk menggantungkan senjata-senjata itu pada pepohonan tersebut. Dan mereka meminta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menyetujui perbuatan tadi. Akan tetapi segera dicegah dan diluruskan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini yang ketiga, keberadaan mereka belum melakukannya. Ar-rabi'ah, yang keempat, kaunuhum qasadu taqarrub ilallah bidzalik lidhannihim annahu yuhibbuh. Keberadaan mereka juga radhiyallahu ta'ala anhum bermaksud taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, bidzalik, dengan cara seperti itu, lidhannihim, menurut persangkaan atau perkiraan mereka, annahu yuhibbuh, bahwa itu disukai oleh Allah. Nah, dengan cara itu, menurut mereka waktu itu, hal itu adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah. Nah, akan tetapi ternyata ditegur keras oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan itu adalah sesuatu yang dimurkai, sesuatu yang terlarang. Al-khamisah, yang kelima, annahum idza jahilu hadza fa ghairuhum aula bil jahli, bahwa mereka tatkala jahil atau tidak mengerti terhadap perkara tersebut, maka bagaimana selain mereka, maka lebih layak, lebih jahil lagi. Nah, dikarenakan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, tidak diragukan lagi bahwa mereka manusia yang paling tahu terhadap agama Allah Jalla wa'ala. Naam. Fa idza kana as-sahaba yajhalun anna at-tabarruk bi hadha an-naw' min ittikhadhiha ilahan fa ghairuhum min babi aula. Maka jika para sahaba jahil atau belum tahu bahwa tabarruk tentang jenis ini termasuk menjadikan Tuhan selain Allah, maka selain dari mereka lebih utama, lebih layak jahilnya dibandingkan para sahabat terhadap permasalahan tersebut. Dan juga maksud dari muallif rahimahullah, alla naghdar bi'amalin nas. Melalui pelajaran ini kita bisa ambil untuk tidak terpengaruh dengan perbuatan orang. Alla naghdar bi'amalin nas. Agar tidak gampang untuk terpengaruh dengan perbuatan kebanyakan orang. Melihat kaum musyrikin seperti itu, ingin lagi seperti itu. Nah, melihat apa yang dilakukan oleh selain kaum muslimin seperti itu, bagaimana kaum muslimin juga bisa seperti itu. Nah, maka diingatkan melalui kisah ini, alla naghtar bi'amalin nas. Dan Allah Jalla wa'ala telah ingatkan pada ayatnya, wa in tuti akthara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika engkau ikuti kebanyakan mayoritas dari umat ini, niscaya akan menyesatkan kalian dari jalan Allah Jalla wa'ala. Lianna amalan nas qad yakunu an jahlin. Kata beliau, karena amalan manusia terkadang muncul dari kejahilan. Maka jangan gampang kemudian ikut-ikutan meniru perbuatan kebanyakan orang. Fal ibra bima dalla alaihi syar' la bi amalin nas. Maka ukuran sesuatu itu dengan apa yang telah diajarkan oleh syariat agama ini dengan dalil, la bi'amalin nas, bukan dengan mengikuti kebanyakan perbuatan manusia. Kita dapatkan lagi faedah, alla naghtar bi'amalin nas, agar kita tidak mudah tergoyahkan dari perbuatan kebanyakan orang. As-sadisah, yang keenam, anna lahum minal hasanat, bahwa mereka para sahabah itu memiliki sekian banyak al-hasanat, kebaikan-kebaikan. Wal wa'ad bil maghfirah, dan mereka dijanjikan dengan ampunan di sisi Allah Jalla wa'ala. Ma laisa li ghairihim, yang tidak didapatkan selain mereka. 6. Mereka meminta seperti itu adalah karena ketidaktahuan. Berangkat pula dengan niat yang baik. Bukan mereka buat-buat bertanya seperti itu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. La kalla wa kalla, sama sekali tidak. Tetapi mereka atas ketidaktahuan, dan mereka setelah diberitahu, maka segera mereka itu menerima. Jika ada pada mereka itu kesalahan-kesalahan, maka mereka memiliki sekian banyak kebaikan. Jika ada pada mereka kekeliruan, maka Allah telah janjikan sebelumnya dengan ampunan buat mereka. Maka lihatlah, perhatikan pada ayat Al-Quran Surat Al-Hadid ayat yang ke-10, la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullu wa'dallahu al-husna. Allah telah tegaskan, la yastawi minkum, tidak sama di antara kalian, man anfaqa, orang yang telah berinfak, mencurahkan dengan sekian hartanya, min qablil fathi wa qatal, yang mana mereka itu yang berada pada masa sebelum Fathu Makkah. 6. Maka kedudukan mereka itu bertingkat-tingkat. 6. Para sahabat yang ada sebelum Fathu Makkah lebih mulia dibandingkan para sahabat yang datang setelah Fathu Makkah. Berdasarkan ayat ini, tidaklah sama di antara kalian, kata Allah, orang yang berinfak sebelum Fathu Makkah, wa qatal, dan juga turut serta di dalam peperangan. 6. Ulaika a'zamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'd. Mereka itu, kata Allah, a'zamu darajatan, jauh lebih tinggi derajatnya di sisi Allah Jalla wa'ala, minal ladzina anfaqu min ba'd, dibandingkan mereka yang berinfak sesudah kejadian Fathu Makkah. Wa qatalu, dan mereka turut serta di dalam peperangan-peperangan sesudahnya. Sekali lagi, ini menunjukkan perbandingan tingkatan para sahabat. Nah, Allah menegaskan la yastawi minkum, tidak sama di antara kalian. Menunjukkan kemuliaan yang sebelum Fathu Makkah dibandingkan yang sesudah Fathu Makkah. Wa kullu wa'adallahul husna, dan Allah Jalla wa'ala masing-masing telah janjikan buat mereka, baik yang datang sebelum Fathu Makkah maupun yang sesudahnya, dengan al-husna, dengan kebaikan. Al-husna, dengan jannah di sisi Allah Jalla wa'ala, dengan ampunan di sisinya. 6. Maka dengan keberadaan para sahabat yang sudah memiliki sekian banyak kebaikan, yang telah dijanjikan ampunan seperti ini, yang tidak sama dengan selain mereka, wa ma'a dzalik lam yu'adzirhumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bihadzal talab. Nabi tidak mentolerir terhadap permintaan mereka. Dengan sekian kemuliaan tadi, karena permintaan tadi adalah permintaan yang bersinggungan dengan tauhid, maka sekali lagi Nabi tidak memberikan tolerir, tidak memberikan celah sedikit pun untuk kemudian bermudah-mudahan di dalam permasalahan tersebut, di dalam permintaan tadi. Ini yang keenam, bahwa mereka memiliki kebaikan dan janji dengan ampunan yang tidak sama selain mereka. As-sabi'ah, yang ketujuh, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yu'adzirhum, wa nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mentolerir buat mereka, tidak membiarkan, tidak juga menunda, nanti saja ditegur, biar sekarang, biarkan saja dulu, kan baru saja masuk Islam. Tidak demikian, tetapi segera mungkin beliau menegurnya. Bal radda alaihim, bahkan beliau membantah atau meluruskan, menegur kepada mereka. Biqaulih, Allahu Akbar, beliau bertakbir, membesarkan nama Allah Jalla wa'ala, yang tidak sepantasnya Allah Jalla wa'ala direndahkan, sehingga beliau bertakbir, Allahu Akbar, inna hassunan, ketahuilah sesungguhnya cara-cara itu adalah cara-cara kejahiliaan, cara-cara sebelum kalian. Latattabi'anna sunana man kana qablakum, sungguh benar-benar kalian akan mengikuti jalan-jalan generasi sebelum kalian. Faghalladzal amra bihadhihi thalat, maka beliau sallallahu alaihi wasallam menegaskan perkara ini dengan tiga kali. Dengan tiga perkara. Apa tiga perkara itu? Yakni yang pertama, perkataan Allahu Akbar. Perkara yang kedua, inna hassunan. Setelah beliau menegurnya dengan membesarkan Allah Jalla wa'ala, beliau ingatkan dengan yang kedua, bahwa itu adalah cara-cara kejahiliaan. Yang ketiga, latarkabunna sunnana man kana qablakum, sungguh kalian benar-benar suatu saat akan mengikuti cara-cara dari mereka. Maka takbir isti'zaman li amri alladhi talabuh, Perkara yang pertama dengan takbir tadi dalam rangka membesarkan perkara apa yang mereka minta. Permintaan tadi bukan permintaan yang ringan, permintaan yang sepele, melainkan perkara yang urusannya besar sehingga dihadapkan dengan takbir. Yang kedua, innaha sunan. Perkataan ini mengandung tahdzir. Kata Asy-Syaikh Ibnu Taimin rahimahullah, peringatan. Kecintaan beliau kepada umat sehingga diingatkan agar jangan sampai terjerumus kepada jalan kebinasaan. Beliau ingatkan, maka dengan diingatkan tadi sebagai bentuk kasih sayang. Yang ketiga, latar kabunna nasunsunana mangkana qablakum kadzalika aidha tahdzir. Sungguh kalian akan tertunggangi dengan sunnah-sunnah generasi sebelum kalian. Kalimat ini juga sebagai bentuk tahdzir. Hati-hati kalian. Suatu saat, cepat ataupun lambat, dari generasi demi generasi, pada umat ini, umatnya Nabi Allah Muhammad SAW, akan mengikuti cara-cara mereka. Dan sudah terjadi. Nah, selangkah demi selangkah. Sampai-sampai ketika mereka masuk ke lubang biawak pun, mereka niscaya kalian akan mengikutinya. Nah, maka perkara yang ketujuh, Nabi SAW tidak memberikan keringanan, tidak mentolerir kepada mereka, bahkan beliau menegurnya. Al-Thaminah yang ke-8. Al-Amrul Kabir wa huwa al-maqsud annahu akhbara anna talabahum katalabi Bani Israel lamma qalu li Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Suatu urusan yang sangat besar, dan itulah yang dimaksud bahwa beliau beritakan tentang permintaan mereka seperti permintaan kaum Bani Israel yang mereka minta kepada nabinya, kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Beliau ingatkan bahwa permintaan kalian seperti ini sudah pernah terjadi, sudah pernah diminta oleh generasi atau umat sebelumnya, yakni Bani Israel. Dengan bentuk pertanyaan, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Buatkan untuk kami ilahan, sesembahan, tuhan-tuhan, kama lahum aliha, sebagaimana mereka memiliki tuhan. Adapun yang kalian minta, ij'al lana dzata anwat kama lahum dzatu anwat. Ya. Maka mereka, para sahabat yang baru saja masuk Islam tadi, meminta sidrah, minta pohon untuk bertabarruk padanya sebagaimana kaum musyrikin bertabarruk padanya. Dan mereka, kaum Bani Israel, meminta Tuhan sebagaimana mereka memiliki Tuhan. 6. Wa yakunu fi kulli talabain munafat litauhid. Maka baik bentuk itu maupun bentuk yang ini, bentuk permintaan para sahabat tadi yang minta kepada Rasulullah SAW ataupun kaum Bani Israel meminta kepada Musa alaihissalam, suatu bentuk permintaan munafat litauhid yang bisa meniadakan ketauhidan. La ilaha illallah. Sungguh permasalahan yang bahaya. 6. Sama permintaan tadi, walaupun ini permintaannya hanya sebatas untuk bertabarruk, disejajarkan sebagaimana permintaan Bani Israel kepada Musa untuk dibuatkan ilah. لأن التبرك بالشجر نوع من الشرك. Karena tabarruk terhadap pepohonan nau'un minasyirki, bentuk dari kesyirikan. Sehingga dari sini antum bisa simpulkan bahwa perbuatan tabarruk bisa dikatakan sebagai kesyirikan dengan dalil tadi. Nabi telah menegur mereka bahwa permintaan kalian seperti yang diminta oleh Bani Israel kepada Musa alaihissalam. Nah, disejajarkan. Padahal ini niatnya untuk permintaan untuk tabarruk. Sementara Bani Israel meminta untuk dibuatkan sesembahan Tuhan yang sejelas-jelasnya. Nah, wattikhaduhu ilahan syirkun wadih. Sementara permintaan Bani Israel untuk dibuatkan ilah adalah kesyirikan yang sangat nyata. At-tasi'ah yang kesembilan, masih sekian fawaid, seluruhnya ada 22. Kita jalani selangkah demi selangkah sesuai dengan waktu yang ada. At-tasi'ah anna nafya hadza min makna la ilaha illallah ma'a diqqatihi wa khafa'ihi ala ulaik, bahwa peniadaan ini dari makna la ilaha illallah bersama dengan ketelitian dan juga kejelian yang ada pada mereka. Artinya dijelaskan lebih lanjut oleh Asy-Syaikh Ibnu Taimin rahimahullah, anna nafya tabarruk bil asjar wa nahwiha min makna la ilaha illallah, bahwa peniadaan tabarruk kepada pepohonan dan yang lainnya dari makna la ilaha illallah, fa inna la ilaha illallah tanfi kulla ilah siwallah. Karena sesungguhnya kalimat la ilaha illallah meniadakan segala atau semua ilah selain Allah. Wa tanfi al-uluhiyah amma siwallah. Dan meniadakan uluhiyah terhadap apa yang disembah selain Allah Jalla wa'ala. Fakadzalikal barakah la takunu min ghairillah subhanahu wa ta'ala. Naam. Maka demikian juga al-barakah tidaklah berada kecuali, la takun min ghairillah, tidak berada dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Berkah hanya ada dari sisi Allah. Mengapa kalian minta kepada selain Allah, atau kalian jadikan sesuatu yang tidak disyariatkan yang dengan itu kalian berharap berkah dari Allah Jalla wa'ala. Yang ke-10, annahu halafa 'alal futya wa huwa la yahlif illa limaslahah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersumpah 'alal futya ketika beliau berfatwa. Ketika beliau menegur tadi, beliau menyertakan sumpah. Wa huwa la yahlif, di mana beliau tidak bersumpah, illa limaslahah, melainkan untuk suatu maslahat. 6. Di mana letak sumpah beliau? Qultum, kalian telah menyatakan, walladhi nafsi biyadih, demi jiwaku yang berada di tangan Allah Jalla wa'ala. Beliau selipkan, beliau sisipkan sebelum beliau menyebutkan kelanjutannya dengan sumpah. Walladhi nafsi biyadih, demi jiwaku yang berada di tangan Allah. Kama qalat Banu Israel li Musa, sungguh kalian telah berucap, berminta sebagaimana yang diminta oleh Banu Israel terhadap Nabi Allah Musa alaihissalam. Menunjukkan di situ walladhi nafsi biyadih adalah sumpah karena suatu maslahat dan untuk mencegah kemudaratan. 10 yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Semoga memberikan manfaat untuk kita menjalani kelanjutan hidup ini. Terus kita tidak lepas dengan tauhid, dan semoga kita diwafatkan di atas tauhid, dalam keadaan bertauhid, dalam keadaan husnul khatimah, dan dia kita dimasukkan ke dalam jannahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.